Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, kajian Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busri rahimahullahu ta'ala. Bab pertama beliau sebutkan Dhikrul Hathi ala Luzumil Aql Sifatil Aqil Al-Labi. Penjelasan atau anjuran untuk orang itu selalu berakal. Dan akan beliau jelaskan nanti apa yang dimaksud dengan akal, siapa itu orang yang berakal, dan sifat-sifatnya. Sifatul aqilul labib, sifat orang yang berakal yang cerdas. Qala rahimahullah an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu makarimal akhlaq wa yakrahu sifsafaha. Dari Sahal ibn Sa'ad Rasulullah sebutkan sungguh Allah itu mencintai akhlak-akhlak mulia dan membenci akhlak-akhlak yang rendah, yang hina. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sedikit perbedaan lafaz. Innallaha karim yuhibbul karam wa ma'aliyal akhlaq wa yubghidhu sifsafaha. Allah itu mulia dan mencintai kemuliaan dan akhlak yang tinggi, dan Allah benci akhlak yang rendah. Hadis disahihkan oleh Al-Albani dalam sahihnya. Qala inna mahabbatal mar'il makarima minal akhlaq wa karahatahu sifsafaha huwa nafsul aql. Maka kata Ibn Hibban, ketika seorang hamba senang dan cinta dan diamalkan pada dirinya akhlak yang mulia, senang dengan akhlak yang karim, yang tinggi, dan membenci akhlak-akhlak yang rendah, rendahan, akhlak jelek, hina, itulah hakikat akal. Akal itu. Maka kalau kamu mencintai akhlak mulia dan kamu berusaha akhlak itu ada padamu, kamu amalkan, dan kamu benci akhlak jelek, kamu jauhi, kamu jauhkan dirimu dari akhlak jelek, maka kamu orang yang berakal. Fal aqlu bihi yakunul haddu wa yu'nisul ghurbata wa yanfil faqata wa la mala afdala minhu wa la yatimu dinu ahadin hatta yatimma aqluhu. Maka dengan akal seperti itu, disitulah bagian seseorang dia menjadi orang terhormat, menjadi orang mulia, bahagia dunia akhiratnya, tergantung seperti apa akalnya dalam pengertian tadi. Dengan akal itu pula, dia tidak akan merasa asing karena ada teman dekatnya, ya akalnya ini, yang selalu bersama dia. Kalaupun dia dikucilkan orang, dimusuhi orang karena agamanya, dia tidak merasa asing, tidak merasa liar karena akhlaknya selalu bersamanya. Dan akhlak mulia itu pula yang fil faqah, menafikan kemiskinan, kesusahan, akan jauh darimu al-faqah kalau kamu berakal, berakhlak mulia, menjaga diri dari akhlak jelek. Maka tidak ada harta yang lebih berharga dari akal dengan pengertian tadi. Bahkan tidak akan sempurna agama seseorang sampai sempurna akalnya. Maka itu menentukan kesempurnaan agama seseorang. Al-aqlu naw'an, matbu'un wa masmu'. Dan ketahuilah, kata Ibnu Hibban, akal itu ada dua macam. Ada yang matbu', arti matbu' yang memang sudah menjadi tabiat pada dirinya, sudah menjadi bawaan. Ada yang masmu', ada yang memang itu tersebutkan di dalam ayat Quran, hadis Rasul, di riwayat. Fal matbu'u minhuma kal ard wal masmu'u kal badri wal ma. Adapun hubungan di antara keduanya, yang matbu', yang tabiat, bawaan, itu layaknya seperti tanah sebagai ladang tempat orang bercocok tanam. Yang masmu, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, akhlak baik itu ini, itu seperti biji yang ditanam dan air yang menyirami. Maka akan mudah ditanamkan akhlak-akhlak baik di dalam sunnah pada orang yang memang bawaannya, tabiatnya ada kebaikan padanya. Seperti tanah yang subur, gampang tinggal diletakkan biji, siram, jadi tunas, tumbuh sampai berbuah. Memang bawaannya tanah subur. Mudah. Tapi terkadang tanah itu tidak sesubur yang diharapkan, perlu diolah dulu, dicangkul, di ini, dipupuk, di wala sabila lil aqlil matbu' an yakhlusa lahu 'amalun mahsul duna an yaridal 'alaihi al aqlul masmu' fayunabbihahu min raqdatihi wa yutliquhu min makaminihi. kama yustakhrajul badr wal ma ma fi qu'uril ardi min kathratir ri'. Akal yang matbu tadi, yang tabiat bawaan, ini juga tidak bisa amalan itu masuk padanya tanpa dibimbing oleh aklul masmu, oleh dalil. Harus dengan bimbingan nusus, karena enggak semua tabiat manusia itu baik. Maka yang diriwayat ini, yang hadis-hadis ini akan membangunkan dia dari tidurnya. Artinya dia akan diajari Rasulullah begini, Rasulullah perintahkan ini, Rasulullah larang ini. Maka dari situ sifat-sifat baik yang mungkin selama ini terpendam akan keluar. Oh, ini baik, lakukan, baru dia akan ngerti. Seperti orang tidur dibangunkan sehingga dia terjaga. Kebaikan-kebaikan itu selama ini masih terpendam dalam dirinya. Seperti orang tertidur, untuk dia terbangun harus ada yang bangunkan. Nah, yang membangunkan ini supaya dia sadar adalah nusus, aklul masmu'. Di situ pentingnya bimbingan wahyu dari Allah maupun Rasulnya. Sehingga dia tahu ini akhlak baik, ini akhlak terpuji. Sebagaimana biji-bijian dan juga air, semula kalau enggak digali enggak akan keluar air. Mungkin daerah ini banyak airnya, sumber mata air yang masya Allah jernih, bersih, layak minum, mineralnya tinggi dan seterusnya. Tapi kalau enggak digali ya enggak akan kelihatan. Harus dibor, harus dilubangi, digali, baru akan keluar dia. Seperti itu pula tabiat orang, bawaan orang gak akan tahu baik atau enggak. Dia jaga, dia hidupkan, untuk itu semua butuh nusus, butuh wahyu dan bimbingan Allah serta Rasulnya. Fal aqlu tabi'i min batinil insan bimawdi'i uruki syajara minal ard. Wal aqlu almasmu min zahirihi katadalli thamarati syajara min furu'iha. Ibaratnya, kata Ibn Hibban, beliau permisalkan dalam bentuk lain, yang tabiat bawaan pada manusia itu ada dalam dirinya, itu sama seperti akar pohon adanya di dalam tanah. Adapun yang masmu, yang dari Rasulullah SAW, hadis-hadis ajarkan tentang sifat mulia, akhlak terhormat, itu seperti buah-buahan yang tumbuh dari pohon itu bergelantungan dari tangkai-tangkainya keluar. Akan semakin banyak, semakin menyenangkan, semakin manis jika pohon itu subur, jika akarnya sehat. menghunjam kuat di dalam tanah, buah-buahnya pun akan semakin banyak. Kesehatan tanaman ini bergantung besar kepada kesehatan akarnya. Dia yang paling menentukan. Ibarat pohon seperti itu, buah banyak atau tidak, berhasil apa enggak, bagus atau enggak buahnya, tergantung akarnya, sama. Ini pun begini. Kalau tabiat orang bawaannya baik, akan mudah nusus itu masuk padanya, gampang dibenahi, berakhlaklah baik. Begini-begini ini, ucapkan tutur kata yang menyenangkan orang, tinggalkan akhlak ini, jangan berbuat begini, ini gak boleh, ini haram. Gampang, buahnya terus berbuah keluar sana-sini. Itu hubungan antara aqlul matbu, bawaan, tabiat pada diri setiap orang, dan aqlul masmu, dari nusus wahyu. Qala wa anshadani Muhammad ibnu Ishaq ibnu Habib al-Wasiti. Sekarang beliau membawakan syair hikmah diucapkan oleh seorang imam, seorang alim. Tentu syair ini bukan sembarang syair, tetapi membawa ilmu, membawa hikmah, karena terucap dari orang yang sekian lama belajar wahyu, syariat, nusus, Quran, sunnah. Nah, maka kata Imam Muhammad bin Ishaq ibnu Habib al-Wasiti, ra'aitul aqla naw'aini, famatbu'un wa masmu'un. Aku melihat akal itu ada dua macam, matbu dan masmu, seperti yang beliau jelaskan. Wala yanfa'u masmu'un idza lam yaqu matbu'u. Yang masmu enggak akan berguna kalau tidak ada matbu. Seperti tadi, jangan harap pohon itu mengeluarkan buah kalau akarnya mati, enggak ada akarnya. Ya enggak bisa kamu menunggu buahnya. Kama la tanfa'u syamsu wa dhaw'ul 'aini mamnu'u. Sama seperti matahari dan cahayanya akan terhalang dari mata yang buta. Ini enggak bisa dilihat kapanpun. Intinya seperti Ibnu Hibban sebutkan tadi, dua ini saling berkaitan. Wal aqlu wal hawa muta'adiyan. Akal dan hawa nafsu, keduanya saling bertentangan, bermusuhan, enggak cocok. Fal wajibu 'alal mar'i ayyakuna li ra'yihi mus'ifan wa li hawahu musawwifan. Maka yang wajib, ketika kamu telah ketahui bahwa hawa nafsumu itu enggak akan sama dengan akalmu, hawa nafsumu musuh, bebuyutan, tidak bisa menyatu dengan akal, maka yang wajib orang itu hendaknya mendahulukan akalnya. Adapun hawa nafsunya hendaklah dia tunda. Artinya dia tunda, dia buang ke belakang, dia ini enggak bisa, ini nanti saja, tinggalkan. Yang kamu kedepankan, yang kamu utamakan adalah akalmu, jangan hawa nafsumu. Fa idza istabaha alaihi amran ijtanaba aqrabahuma min hawahu. Kalau samar, apakah ini akal atau hawa nafsu yang wajib? Kata Ibnu Hibban, kamu lihat mana yang lebih dekat kepada hawa nafsumu di antara dua perkara ini. Kamu senang, kamu puas, kamu bangga, hawa nafsu. Jika itu kamu ketahui lebih dekat kepada hawa nafsumu, maka itu yang segera kamu jauhi. Itu yang segera kamu tinggalkan. Karena kamu sadari itu lebih mendekati hawa nafsumu ketimbang akalmu. Itu ketika samar. Kalau enggak samar ya sudah jelas dari awal, tinggalkan jauh-jauh hawa nafsu. Li'anna fi mujanabatihi al-hawa islahus sarair. Karena orang kalau sudah menjauhi hawa nafsunya, terbenahi batinnya, jiwanya terbenahi. Wabil akli tasluhud dhamair, sebagaimana dengan akal dia juga akan jadi soleh dhamirnya, hatinya. Akal mensolehkan dhamir, hati, menyalai dan meninggalkan hawa nafsu, membenahi jiwa, batin. Wa anshadani Abdul Aziz ibn Salman Al-Abrosh, syair lagi beliau bawakan dari Abdul Aziz bin Salman Al-Abrosh. Idza tamma aqlul mar'i tammat umuruhu. Kalau utuh dan sempurna akal seseorang, seluruh urusannya akan baik, akan jadi baik. Wa tammat ayadihi wa tamma bina'uhu, dan akan baik pula segala kenikmatannya, akan baik pula segala jasadnya. Fa idza lam yakun aqlun tabayyana naqsuhu, walau kana dha malin katsiran ata'uhu. Tapi kalau sudah enggak ada akal, orang itu kelihatan cacatnya, semakin terlihat kekurangannya. Walaupun dia punya banyak harta, walaupun banyak sering memberi dengan harta bendanya, tapi tetap saja terlihat cacatnya, kelihatan belangnya, tampak buruknya kalau sudah enggak ada akalnya. Mencintai akhlak mulia yang tinggi, mengamalkannya, serta membenci akhlak rendahan yang jelek dan menjauhinya. Fal'aqil, maka sekarang Ibnu Hibban sebutkan beberapa contoh sifat penting dari orang yang berakal. Apa saja sifatnya orang berakal? Kata Ibnu Hibban, al-aqil la yabtadi'ul kalam illa an yus'al. Orang yang berakal itu, kalau sudah mengerti akal, dia enggak akan mulai bicara kecuali jika ditanya. Artinya ada kepentingan, ada hajat penting untuk dia bicara, ada maslahatnya, baru dia bicara. Makanya cukup pertanda orang itu tidak berakal, cukup pertanda orang itu tidak berakal atau kurang akalnya, kalau kamu lihat banyak ngomong, banyak bicara, padahal enggak ditanya. Ini anu, itu, banyak ngomongnya, kathirul kalam. Padahal enggak ada orang tanya. Enggak ada perlunya dia bicara, ini nyampaikan itu, ini itu. Apa manfaatnya? Orang enggak ada tanya. Enggak ada yang tanya padanya. Orang yang berakal enggak akan bicara kecuali sesuai porsinya, ditanya. Wala yukthirut tamari illa indal qabul. Ini penting. Yang kedua, kata Ibnu Hibban, sifat orang yang berakal tidak akan senang berbicara, berdebat, berargumentasi, bantah-bantahan, kecuali kalau dia tahu omongan dia itu bakal diterima. Artinya, orang yang berakal itu ngelihat siapa yang bersamanya. Yang dia hadapi ini siapa? Omonganmu didengar sama dia. Itu pentingnya orang yang berakal. Akal akan membimbing kamu. Kalau orang ini tipe orang yang menghormati kamu, bakal menerima omonganmu, mendengar nasihatmu, mau kamu bicara. Kalaupun dia membantah, kamu nasihati, bukan begitu ya akhi, gak benar itu, yang benar gini. Loh ini, enggak, kamu keliru, ini. Ada take and give, gak masalah. Asal dia mendengar apa yang kamu sampaikan. Nerima. Kalau artinya dari awal, kalau kamu tahu omonganmu gak diterima, gak didengar, ngapain kamu buang-buang energi? Gak bisa kamu keliru gini, omonganmu gak didengar sama dia. Dia bukan tipe orang yang bakal nerima apa yang kamu sampaikan. Kamu gak ada nilainya bagi dia, gak akan didengar apa yang kamu sampaikan. Orang yang berakal gak akan mau bicara dengan orang seperti itu. Diam jauh lebih berharga. Wala yusri'ul jawab illa indat tathabbuti. Yang ketiga, sifat orang yang berakal tidak akan cepat menjawab kecuali setelah dia pastikan kebenarannya. Enggak akan buru-buru merespon sementara dia enggak tahu menahu kepastiannya. Itu bukan orang yang berakal. Asal ceprot, asal ngomong, ini begini, ini anu, begini, ini. Udah dia bicara sana kemari, ketika dijelaskan enggak benar ini gini, itu dusta ini. Penukilannya gini-gini. Ujung-ujungnya paling ya enggak tahu saya kalau seperti itu. Lalu ngapain tadi ngotot-ngotot? Bukan orang yang berakal. Nyesal di belakang setelah ketahuan ternyata yang dia sampaikan gak ada benarnya. Buru-buru bicara sebelum dia klarifikasi, sebelum dia pastikan kebenarannya. Itu bukan sifat orang yang berakal. Orang yang berakal hanya bicara saat dia tahu ini benar, pasti. Kalau dalam hukum, kalau di pengadilan, istilah yang mereka sebutkan berita itu A1. Sudah tidak diragukan lagi kepastiannya. Tidak disangsikan lagi kebenarannya. baru dia nyampaikan, ini begini, fulan begitu. Dan dia bisa bertanggungjawabkan. Ada saksi, ada bukti, ada ini. Dari sini saja kamu tahu betapa banyaknya orang itu ternyata enggak berakal. Kan banyak orang langsung jawab, spontan bicara, tanpa enggak tahu menahu dia sendiri. Ya ini begini, anu itu, ini, seakan dia tahu segala macam, segala sesuatu. Nah, padahal tidak ada gunanya bagi dirinya. Dan tidak ada kebenarannya, dia sendiri enggak tahu. Sudah sekian banyak faedah diberikan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah, sifat orang-orang yang berakal. Fal'aqil la yastahqiru ahadan. Orang yang berakal pula, yang keempat berarti sifatnya, tidak akan merendahkan orang lain, tidak akan meremehkan siapapun, enggak akan dia remehkan. Li'anna man istahqara sultana afsada dunia. Satu, kalau yang dia remehkan itu pemerintah, penguasa, maka dengan itu dia merusak dunianya dia sendiri. Ya urusan dunianya, akhirnya dia dipersulit, bahkan bisa berujung dia dipenjara, dihukum, disiksa, dicekal, di ini, di itu, dia merugi dunianya. Karena akibat meremehkan atau menghina penguasa, maka orang yang berakal enggak mau meremehkan siapapun, satu seperti penguasa, agar dunianya tidak sengsara, tidak merugi. Wa man istahqara al-atqiyaa ahlaka dinahu. Yang kedua, orang yang meremehkan orang-orang yang bertakwa, ini orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu. Kalau ini dia remehkan, dia musuhi, akan hancur agama dia sendiri. Karena dari siapa nanti dia belajar agamanya? Dari mana dia tahu agama? Sementara orang yang saleh dia musuhi, dia remehkan, dia hinakan. Lalu kalau orang-orang saleh ini dia remehkan, dia musuhi, dengan siapa dia bakal berteman? Dengan siapa dia dekat? Akhirnya hancur agamanya. Rugi. Orang berakal enggak mau melakukan. Wa man istahqara al-ikhwan afna muru'atahu. Begitu pula yang ketiga, yang meremehkan teman-temannya, ikhwan-ikhwannya, akan rusak muruahnya, kewibawaannya, kehormatannya, harga dirinya akan hancur. Karena akan dibenci oleh mereka, akan jadi bahan pembicaraan, fulan itu begini, fulan gak menghargai orang sama sekali, meremehkan ke orang gini, wibawanya hancur. Bukannya orang jaga nama baik dia, bukannya orang membela kehormatannya, malah dihancurkan. Wibawanya ya, hilang sudah. Akibat meremehkan ikhwan, teman-temannya. memusuhi dan membenci ikhwan, teman-temannya. Rusak kehormatan dia sendiri. Kalau dia menjaga, tidak meremehkan, menghargai, memuliakan, orang akan jaga kehormatannya, kewibawaannya. Masya Allah, fulan, enak bergaul dengan fulan, enggak ngerendahkan orang, hargai ke orang. Dia mengorangkan orang istilahnya. Menganggap ke orang itu dimuliakan, dianggap, dihormati. Terjaga kehormatannya. Wa man istahqaral 'am adhhaba siyanatahu. Dan orang yang meremehkan orang-orang awam, kebanyakan orang di luar, akan hilang juga kehormatannya. Orang akan lancang berani menjelek-jelekkan dia, atau bahkan akan orang gak akan segan pada dirinya, itu intinya. Orang gak akan segan, orang gak akan menganggap. Tapi kalau dia tidak meremehkan, dia tidak menghina, gak memusuhi, orang pun segan. Oh ya, mari. Ya, orang masih jaga tutur kata mereka, mereka jaga sikap mereka, mereka jaga di depanmu maupun di belakangmu, karena memang nggak ada sesuatu yang bisa mereka jadikan alat untuk menjatuhkan kehormatanmu, karena kamu nggak ngeremehkan, karena kamu tidak memusuhi mereka. Ini beberapa sifat-sifat al-aqil yang wajib harus ada padanya jika kamu ingin jadi uqala. Makanya dari awal beliau kasih nama kitabnya Raudhatul Uqala, tamannya orang-orang yang berakal. Apa saja yang harus ada kriteria orang berakal? Ya seperti ini tadi contoh-contohnya. Orang berakal harus seperti ini. Dan itu merupakan akhlak yang mulia, yang tinggi. Lawan-lawannya adalah sifsafaha, akhlak-akhlak yang rendah, yang hina, jelek. Nas'alullah at-taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Walhamdulillahirabbil alamin.